suasana hari yang ku lalui datang membayang diri mengenang masa yang telah lalu terlintas hayalan semu semata. Adanya kenyataan ini yang tiada pernah mengerti kata hati yang selalu ingin ku bawa dalam mimpiku ku basahkan hidup ini oh yang kuasa. Menyusuri cita membawa seribu pesona tinggalkan tanya bagimu dunia mengapa hari esok yang ku jelang kenyataan ini yang tiada pernah mengerti kata hati yang selalu ingin ku bawa dalam mimpiku ku pasangnya Tuhan berikanlah tunjukmu dalam gapai cita-cinta. Bagimu dunia menggapai hari esok yang ku jelang kenyataan ini yang tiada pernah mengerti kata hati yang selalu ingin ku bawa dalam Terus ku hadapi.